Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi kita bisa bersama-sama menikmati indahnya bulan suci Ramadan tentunya dalam tafsir Al-Misbah di Metro TV. Bersama saya Hilbram Dunar dan juga bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Mabi Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita, mengenai surah Qaf yang kali ini dimulai dari ayat ke-16 Bi. Silakan tausiahnya. Bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang kuasa Allah, pengetahuannya dan lain-lain sebagainya. Dijadikan salah satu atau sebagian titik tolak tentang pembuktian bahwa manusia dapat dihidupkan kembali setelah kematiannya. Itu kan ayat yang lalu. Manusia dihidupkan kembali untuk dalam kematian, setelah kematiannya ini untuk dimintai pertanggungan jawab apa yang dia sudah kerjakan dan sebagainya. Jangan duga Allah tidak tahu apa yang Anda kerjakan. Nah, inilah ayat ini menyatakan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh kami telah menciptakan manusia wa na'lam, dan kami tahu dari saat ke saat. Bukan kami telah tahu. Dari saat ke saat kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Jangankan yang nyata. Yeah. Yang dibisikkan oleh hati manusia, Tuhan tahu. Kita berhenti sejenak dulu. Allah Maha mengetahui. Ada ayat yang menyatakan intajhar bil qaul. Kalau kamu berucap sesuatu ucapan yang nyata, kamu nyatakan sehingga didengar orang, maka sesungguhnya Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih dari rahasia dari rahasia. Oh iya. Fa innahu ya'lamul jahra wa ma akhfa. Nyata, saya tahu apa yang Anda tahu dari yang nyata. Tapi rahasia Anda saya tidak tahu. Yeah. Apa yang lebih rahasia dari rahasia? Dikatakan situ. Yeah. Dan yang lebih rahasia pun Anda tahu. Apa yang lebih rahasia itu? Bisikan hati Anda, Anda tahu. Saya tidak tahu. Iya. Yeah. Tapi ada yang lebih rahasia yang Anda sudah tidak tahu, tapi saya masih tahu. Oh, iya. Kita lihat bagaimana Allah menggambarkan pengetahuannya ini tadi. Kita pernah melakukan hal-hal, kita sudah lupa. Masih ingat waktu maki si A? Tidak. Anda sudah lupa. Tidak. Itu sudah bukan rahasia lagi. Yeah. Masih ingat sudah berapa banyak kebaikan Anda? Anda tidak ingat. Tidak. Masih ingat juga dosa Anda? Tidak. Ketahuilah bahwa yang nyata, yang rahasia, yang Anda masih tahu sekarang, atau yang sudah Anda tidak tahu pun Allah tahu. Wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Apa yang berada, yang terfikir, yang menjadi bisikan hati seseorang, dia tahu. Untung ayat ini tidak berkata, dan kami akan minta pertanggungjawaban menyangkut hal tersebut. Karena bisikan hati, Allah tidak tuntut pertanggungjawabannya kalau bisikan hati itu buruk. Tapi kalau bisikan hati baik, niat baik, sudah Allah berikan ganjaran. Kita ingin menggambarkan betapa Allah ini maha baik. Allah juga tahu bahwa kita ini manusia berdosa dan sebagainya dan sebagainya. Baru dia katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami malaikat-malaikat bersama Allah lebih dekat kepada dirinya daripada hablil warid. Hablil warid itu urat leher. Iya. Atau pembuluh darah. Kami lebih dekat daripada pembuluh darah. Masya Allah. Akrab ini, hablil. baru dia katakan iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qid. Renungkanlah atau malaikat itu sangat dekat kepadamu, iz yatalaqqal mutalaqqiyan. Yatalaqqa itu artinya menerima sesuatu dari tangan yang lain. Itu pada mulanya. Ini digambarkan bahwa ada dua malaikat yang berdekatan, satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri, yang selalu hadir. Ada di sini, ada di sini. Selalu hadir, tidak pernah berpisah dengan seseorang. Ada yang berkata bahwa dia hanya berpisah kalau dia berhubungan suami istri. Tidak ini. Malaikat juga itu malu. Ya kan? Zakal mutalaqiyan 'anil yamini, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ma yalfazu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dia tidak seorang manusia pun yang mengucapkan suatu ucapan sesingkat apapun. Baik ucapan itu hanya mengandung setengah makna, maupun ucapan itu mengandung makna yang dalam, kecuali selalu ada di sampingnya sebagai pengawas yang terus-menerus hadir. Raqib atid. Hanya ada pandangan umum yang dikoreksi oleh sementara ulama tafsir bahwa raqib atid itu katanya raqib sebelah kanan, atid sebelah kiri. Raqib dan atid. Tapi kalau kita baca ayat ini, dia tidak berkata dan. Dia berkata raqibun atid, pengawas yang selalu hadir. Atid itu selalu hadir, raqib itu pengawas. Kalau begitu dua-duanya raqib atid. Pandangan umum berkata yang kanan raqib dan yang kiri atid. Kalau memang begitu, dia akan berkata di sini raqibun wa atid. Tapi di sini dia katakan raqibun atid. Dua-duanya selalu mengawasi dan dua-duanya selalu hadir. Yang satu di sebelah kanan sebagai raqib atid, yang satu lagi di sebelah kiri sebagai raqib atid. Ya kan? Itu kalau kita baca ayat ini. Tapi ya udah menjadi populer seperti itu. Oke, kita kembali kepada ayat kita. Kita tahan dulu sebelum kita lanjutkan lebih dalam lagi, Pak Quraisy. Pastikan Anda tetap bersama kami, jangan kemana-mana, hanya di Metro TV dalam Tafsir Al-Misbah. Diambilnya nyawanya dan yang bersangkutan bertahan, tidak mau keluar. Anda tidak lihat ya? Kalau Anda lihat kata Al-Quran, tidak dapat Anda lukiskan dengan kata-kata bagaimana sulitnya. Al-Quran tidak dapat Anda lukiskan dengan kata-kata bagaimana sulitnya. Masih membahas mengenai surah Qaf yang dimulai dari ayat ke-16 pada kesempatan kali ini. Dan tadi Pak Quraisy sudah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikatnya sangat dekat dengan manusia, lebih dekat dari urat leher kita, urat nadi kita, dan selalu mencatat kebaikan dan keburukan mengenai raqib dan atid. Kita raqibul atid. Kita lanjutkan lagi. Jadi satu hal yang kita ingin garis bawahi, malaikat ini selaku raqib tidak cari-cari kesalahan. Memang mesti fungsi pengawas itu bukan mencari kesalahan. Tetapi menemukan kesalahan untuk meluruskan itu pengawas. Bukan dicari-cari. Karena itu raqib atid ini mencatat kalau baik. Kalau niat buruk, si yang kiri mau catat, kata yang kanan jangan dulu. Kita lihat, kalau dia wujudkan baru catat, kalau tidak, tidak. Kalau dia cari-cari kesalahan, dia catat semua. Ini niat buruk ini? Yang buruk, catat. Ini bagian saya, tidak. Ya kan? Kita kembali. Ma yalfazu min qawlin, tidak ada ucapan yang diucapkan. baik kecil maknanya atau tidak. Saya akan beri contoh. Anda berkata, uff, apa artinya? Ah, itu ya. Ah, apa artinya? Bisa bermacam-macam artinya. Singkat ya, singkat dicatat. Timbul pertanyaan, apakah kalau kita sakit lantas mengeluh, dicatat atau tidak? Iya. Ada ulama berkata, tidak dicatat karena itu tidak berkaitan dengan ganjaran dan hukuman, sanksi. Sanksi, iya. Imam Ahmad Ibn Hanbal berkata itu dicatat. Oh. Dicatat. Dicatat untuk? Dicatat. Pokoknya dicatat. Oke. Tidak, direkam. Ha? Bagaimana rekaman? Iya, iya. Ada pokoknya. Oh, ada buktinya. Ada. Karena itu Imam Ahmad. Imam Ahmad waktu di sakit wafatnya beliau. Kalau mau mengeluh dia tahan. Tidak mengeluh. Jangan mengeluh. Ini orang-orang yang dekat pada Allah yang faham. Iya, iya, iya. Kita sedikit aja udah mengeluh. Oh, ya aduh-aduh ya. Gimana nih, gimana? Mayal fadhu min qawl. Apa makna yang ingin ditanamkan di sini? Hei, hati-hati mulutmu. Jangan asal ngomong. Oh. La taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan mengambil sikap menyangkut apa yang Anda tidak tahu. Ya kan? Ya, ya. Mata, pendengaran, penglihatan, hati, semua akan dituntut tanggung jawabnya. Ma yalfazu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Baru dikatakan, wa ja'at sakratil mauti bil haq. Ja'at sakratul maut. Maka datanglah sakratil maut. Sakrah itu mabuk. Mabuk. Kondisi-kondisi yang menjadikan seseorang begitu sakit, begitu terasa sulit, itu dinamai sakratil maut. Seakan-akan sudah hilang kesadarannya, sehingga dia menjadi mabuk, tidak sadar lagi. Ulama beda pendapat. Apakah sakratil maut itu hadir pada setiap orang yang akan mati atau tidak? Karena sakratil maut, kematian sewaktu datang, apa ya, siapa yang ada di sekelilingnya tidak melihat kenyataan yang sebenarnya? Kita ambil contoh kalau dalam Al-Quran. Wanasyitati nasyta wanazi'ati naz'a. Kematian itu semua orang tidak senang kematian. Tidak ada yang senang kematian. Tapi ada orang sewaktu akan mati dinampakkan kepadanya tempatnya di sorga. Oke. Mau mati atau tidak? Mau. Karena indah. Karena indah. Bagus. Ada orang yang tidak mau mati karena dinampakkan kepadanya tempatnya di neraka. Oh, yang ditempatkan di sorga ini, walaupun dia sakit, dia tidak rasakan sakitnya. Menjelang kematiannya. Iya, menjelang kematiannya dia tidak rasakan sakitnya. Sakratil mautnya berjalan dengan ini. Tetapi Al-Quran berkata, walau tara, seandainya engkau bisa melihat, tapi kamu tidak bisa melihat. Ketika para malaikat mengambil nyawa orang-orang yang durhaka, diambilnya nyawanya dan yang bersangkutan bertahan, tidak mau keluar. Dikatakan oleh para malaikat, keluarkan nyawamu sambil menampar wajahnya dan menendang belakangnya. Anda tidak lihat ya? Kalau Anda lihat, kata Al-Quran, tidak dapat Anda lukiskan dengan kata-kata bagaimana sulitnya. Kita kembali. Tapi ada yang berkata semua kena sakratil maut. Nabi Muhammad pun kena sakratil maut. Oh. Ada yang berkata begitu. Okay. Tapi rasanya Tidak mungkin Tuhan memperlakukan dengan kejam atau dengan, jangan kita berkata kejam, dengan menyulitkan seorang yang dekat kepadanya. Iya, betul. Baik, kita lanjutkan. Wajaat sakratil mauti bil haq. Zalika ma kunta minhu tahid. Itulah kematian yang dulu engkau menghindar darinya. Nah, ini kita lihat lagi kalau bicara kematian. Kematian itu pasti datang. Iya. Jadi sebaiknya Anda nantikan kedatangannya. Sambut dia. Iya. Dia pasti datang. Iya. Nah, menyambutnya, persiapkan diri. Kita break dulu, Pak Quraish. Akan kita lanjutkan sebentar lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Berdoalah, berkata, ya Allah, berilah aku kehidupan, kalau kehidupan ini baik untukku. Dan ambillah nyawaku, kalau kematian itu lebih baik buatku. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish Shihab dan juga saya, Hilbram Dunar. Saya akan berikan kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya kepada Pak Quraish melalui sebuah tayangan. Nah, kali ini apa pertanyaannya? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum Pak Quraish, saya ingin bertanya, kalau seorang muslim menghadapi berbagai masalah dan tidak menemukan solusinya, apakah boleh ia berdoa kematian untuk dirinya agar selesai dari masalahnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang tadi kita bahas ya, Bi Quraish, mengenai masalah kematian. Nah, tadi pertanyaannya adalah, apabila seorang manusia sudah mendapatkan masalah, problema, ketidakberuntungan yang bertubi-tubi yang tidak bisa dia hadapi, apakah boleh dia berdoa agar kematian itu datang? Berdoa ya, Pak Quraish, ya, bukan melakukan bunuh diri. Ya. Betul, bagus banget. Kehidupan itu modal. Modal? Iya. Modal Anda untuk berbuat kebajikan itu. Oh iya. Apa iya, Anda iya mau buang modal Anda? Tidak. Tidak. Tidak. Nah, karena itu, kalau ada kesulitan, minta agar Allah mempermudah buat Anda. Kalaupun terpaksa, maka jangan minta dimatikan. Berdoalah, berkata, ya Allah, berilah aku kehidupan, kalau kehidupan ini baik untukku. Dan ambillah nyawaku kalau kematian itu lebih baik buatku. Jadi dia tidak minta untuk dimatikan. Iya, iya. Ya toh? Iya. Karena kesulitan ini. Tetapi dia minta, dia kembalikan pada Allah. Kalau ini baik kehidupan, hidupkan aku. Iya. Kalau ini kematian lebih baik, silakan matikan. Iya. Jadi bukan membenci hidup ya. Iya, iya. Nah, orang boleh minta untuk dimatikan dalam keadaan Islam. Wa tawaffani musliman. Ya Allah, kita mau berdoa, ya Allah, saya pasti akan mati. Matikanlah saya dalam keadaan muslim. Itu boleh. Iya. Ya, tapi ini kan tadi dia dalam kesulitan. Iya, lagi ada masalah. Ya Allah, sudah deh, matikan aja saya, jangan. Tidak diperkenankan. Iya. Tapi Pak Quraish, bagaimana dengan orang yang sakit? Kadang-kadang ada keluarga kita yang sakit yang sudah tidak bisa apa-apa dan kita melihatnya kok kasihan ya menderita gitu ya. Apakah kita bagaimana berdoanya? Kita minta disembuhkan. Ya Allah, berikan dia yang terbaik ya Allah. Kalau kematian itu baik buat dia, silakan. Jadi ya ini ada kaitannya dengan alat yang dipasang pada orang sakit. Alat penunjang kehidupan. Alat penunjang kehidupan. Dokter biasa berkata ini kalau dicabut dia akan mati. Betul, betul. Nah, boleh dicabut atau tidak? Tidak. Nah, saya berkata begini, boleh dicabut, tetapi pengobatan harus terus berlanjut. Okay. Maksudnya bagaimana? Obat itu hanya sebab. Yang mengobati adalah Allah. Betul. Obat bisa diganti. Dokter berikan obat ini, kalau ternyata tidak berhasil, bisa digantikan dan diganti dengan yang lain. Bisa. Nah, dokter berkata ini salah satu alat untuk menunjang. Kalau terbukti Tidak bisa. Bisa diganti tidak? Dicabut. Bisa. Dicabut. Diganti dengan apa? Diganti dengan obat. Diganti. Obat tidak bisa lagi. Masih ada satu cara. Doa. Doa. Jadi Masya jangan Allah. Cabut. Atau jangan izinkan untuk dicabut. Hmm. Dengan maksud biar dia mati segera. Oh. Dicabut, yeah, tetapi berkata, sebenarnya yang menyembuhkan Allah, ini sudah terbukti tidak bisa menurut pengetahuan dokter dan sebagainya, cabut aja, tetapi kita masih tetap mengharapkan Allah yang menyembuhkan. Yeah. Jadi tidak ada niat untuk membunuh atau mengakhiri hidupnya. Menyerahkan kembali kepada Allah. Nah, Pak Quraish, untuk orang-orang yang seperti itu ada di alam mana ya? Dia berada di, dia masih antara dunia dan kematian. Dia kan boleh tidak sadar, jadi kan, ya? Dia boleh jadi sudah berada di alam yang bukan alam yang nyata di dunia ini. Pikirannya sudah terbang ke satu tempat. Ada ya alam ada alam ini. Antara itu ada. Kita bahkan hidup kita sekarang ini, sekarang Anda, saya, siapapun hidup di tiga alam. Di tiga alam. Mari kita berikan contoh. Ya. Kita bicara sekarang. Yeah. Alam tersendiri. Yeah. Anda sambil bicara, bisa enggak teringat rumah? Bisa. Alamnya sudah bukan alam ini. Oh, iya. Anda waktu nonton TV, bisa menangis? Bisa. Ada yang tepuk belakang Anda tidak sadar? Iya. Yeah. Anda berada di alam lain. Oh. Waktu mimpi, bagaimana? Oh iya. Bahkan di alam lain, Anda waktu mimpi benar-benar melihat itu seperti itu. Bahkan bisa jadi mimpi Anda mempengaruhi jasmani Anda. Maaf, kebelet mau kencing. Oh iya. Mimpi. Mimpi. Mimpi kemana? Ke belakang. Ke belakang. Pipis beneran, ngompol gitu ya. Alam yang tidak ada ini. Kita hidup kenyataannya di tiga alam sekarang ini. Orang mati punya bisa jadi sudah dia tidak lihat ini. Itu sebabnya ada orang-orang mati sebelum mati dia melihat keluarganya datang. Iya, almarhumah ibu saya begitu bilang. Jadi belum mati nih, tapi dia sudah berada di satu alam, sudah sangat dekat ke alam yang lain. Iya kan? Iya. Baik, kita break dulu Pak Quraish. Terima kasih untuk jawabannya. Jawab pertanyaan dari pemirsa menyambung, disambut juga dengan pertanyaan dari saya sudah dijawab oleh Abi Quraish Shihab. Kita akan lanjutkan lagi sebentar lagi, tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Orang kafir kalau digiring ke neraka, pintu nerakanya ditutup masih. Sampai di sana baru dibuka. Iya. Masuk. Masuk, ditutup lagi. Iya kan? Kalau penghuni sorga, sampai di sana pintunya sudah terbuka sebelum dia datang. Kita lanjutkan lagi kebersamaan ini dalam Tafsir Al-Misbah, menemani Anda menikmati damai dan indahnya bulan suci Ramadan. Kembali lagi kita dengarkan tausiah dari Pak Quraish Shihab. Silakan Bi. Baik, kita lanjutkan. Jadi inilah yang dulu kamu hindari. Kematian inilah yang dulu kamu hindari. Wa nufikha fis-sur. Setelah kematian semuanya, ditiuplah sangkakala. Iya. Sangkakala ditiup dua kali. Peniupan pertama semua hancur di permukaan bumi ini. Peniupan kedua adalah semua bangkit menuju ke mahsyar. Itulah hari yang dijanjikan. Itulah hari di mana terbukti janji dan ancaman Tuhan. Maka apa yang terjadi ketika itu? Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap jiwa, setiap orang datang dan bersama dia ada penggiring dan saksi. Ada penggiring dan saksi. Kita ambil satu pendapat dari makna-makna ini. Sa'iq. Sa'iq, bahasa Indonesia juga sa'iq ya. Pengemudi. Ada yang mengemudi dia, ada yang menggiring mengarahkan dia, ada yang mengantar dia. Ada juga saksi. Nah, maksudnya bagaimana? Setiap orang di hari kemudian setelah dilakukan perhitungan diantar menuju tempatnya. Pengantar itulah yang dinamai yang menggiring dia kalau jahat, dan mengantar dia kalau dia baik. Oke. Ada juga saksi. Saksi itu bisa jadi catatan para malaikat. Itu menjadi saksi. Iya. Iya. Nah, kita lihat yang menggiring. Menarik lagi ini istilah Al-Quran. Digiring kemana ya Allah? Kita baca di akhir surat Az-Zumar, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Maka digiringlah orang-orang kafir ke jahannam berbondong-bondong. Diantar. Hatta iza ja'uha, kalau dia sudah sampai di pintu neraka, futihat abwaabuha, dibuka pintu neraka, baru dipersilakan ayo masuk. Orang taat juga begitu. Wasiqalah, sama persis redaksinya. Hanya bedanya dua. Yang pertama, kalau ini dikatakan orang-orang kafir, kalau ini dikatakan orang-orang bertakwa, yang taat. Digiring juga. Sampai ke sorga. Tapi redaksinya beda sedikit di sini. Kalau di kafir, hatta iza ja'uha futihat abwaabuha. Kalau yang mukmin, hatta iza ja'uha uwa, pakai ada apa? Uwa futihat abwaabuha. Apa bedanya? Ada wawunya. Orang kafir kalau digiring ke neraka, pintu nerakanya ditutup masih. Sampai di sana baru dibuka. Masuk. Masuk ditutup lagi. Ya kan? Kalau penghuni sorga, sampai di sana pintunya sudah terbuka sebelum dia datang. Apa bedanya? Kalau Anda menyambut orang baik, itu pintu-pintu rumah sudah terbuka menanti Anda. Kalau orang jahat, pintunya tertutup. Anda mau masuk baru dibuka, setelah dibuka ditutup lagi. Tetapi dua-duanya diantar. Dua-duanya yang mengantarnya, satu pengantar dan ada pula saksi, masing-masing saksi. Oh ini orang baik nih, ini buktinya rapornya baik, ini rapornya jahat. Itu yang dimaksud waja'at sakratul waja'at kullu nafsin ma'as sa'iqun wa syahid. Baru dikatakan laqad kunta fi ghaflatin an min hadha. Dulu waktu di dunia, hai orang kafir, kamu lengah menyangkut hal ini. Kamu tidak percaya ini. Kamu tidak percaya ada sorga, ada neraka, ada kebaikan. Lakan kutta fi ghaflatin min hadha. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sekarang kami buka tabir yang menutup matamu. Sehingga pandanganmu sekarang sangat tajam. Mari kita lihat lagi ini. Kita ini diciptakan Allah. Sudah sekian banyak alat-alat yang diciptakan Allah ketika kita masih dalam perut ibu, tapi belum berfungsi dengan baik. Bahkan sekian banyak alat yang hanya berfungsi dalam perut, tidak berfungsi setelah kita lahir. Kita makan tidak melalui mulut. Pusar. Iya. Kan? Iya. Okay. Lahir, kita makan. Iya. Mata kita belum melihat. Betul. Lahir baru melihat. Sedikit. Sedikit demi sedikit sampai sempurna. Iya. Anda kira Anda punya mata sudah sempurna ketika Anda hidup di dunia? Iya. Tidak. Oh belum. Masih ada tabir yang menutupi. Anda tidak lihat malaikat kan? Tidak. Kenapa tidak? Ditutupi matanya. Ada tabir. Ada tabirnya. Ada orang-orang yang membersihkan hatinya sehingga tabir itu tersingkap sedikit. Sedikit? Iya. Okay. Belum lagi banyak. Iya. Tersingkap sedikit. Dia bisa melihat, boleh jadi kejadian-kejadian yang akan datang. Oh. Orang berkata punya indera keenam. Iya. Iya. Kapan disingkap itu tabir sehingga dapat nampak dengan jelas segala sesuatu? Waktu kematian dan setelah kematian. Waktu kematian berarti pada saat nyawa pada kita. Saat, itu sebabnya tadi kita katakan ada orang waktu mau mati dia lihat sudah mulai tersingkap sedikit ini. Oh, ayah saya dat, sambut saya. Itu ada begini. Itu terbuka. Ada begini. Terbuka, terbuka di hari kiamat itu sudah dibuka itu tabir sehingga basarukal yauma hadid, pandanganmu hari ini sangat tajam. Di situ kamu sudah lihat malaikat, di situ kamu sudah lihat neraka, di situ kamu sudah lihat surga. Fa basarukal yauma hadid, pandanganmu saat ini sangat sangat tajam. Jadi itu tadi mata sudah diberi sejak dalam perut. Telinga sudah diberi, tetapi belum berfungsi secara maksimal. Yeah. Tapi potensi itu sudah diciptakan Tuhan sejak kita dalam perut ibu. Akal begitu. Akal kita lahir belum berfungsi dengan baik akal. Tuhan semua menciptakan. Karena itu kita kembali kepada ayat kita di atas. Walaqad khalaqnal insan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Diciptakan bukan hanya bentuknya, tapi diberi potensi. Bukan hanya diberi potensi, disiapkan untuk dia kebutuhan hidupnya di sini dan akan datang. Tuhan siapkan oksigen atau tidak? Iya. Untuk kebutuhan hidup. Untuk hidup. Ya. Air untuk kebutuhan hidup. Ya. Disiapkan. Untuk kebutuhan hidup di akhirat disiapkan buat Anda. Di akhirat di ada keperluan. Apa yang paling perlu? Tuntunan agama. Supaya Anda hidup bahagia di sana. Ya. Semua itu sempurna. Ya. Jadi jangan beranggapan bahwa dia hanya mencipta terus selesai. Dia pelihara kita. Itu arti khalaqna, kami ciptakan manusia dengan segala hal yang dia butuhkan untuk kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Sayangnya tidak semua manusia menyadari itu. Dia tidak sadar betapa Allah memberinya oksigen. Kebutuhan manusia yang paling cepat dia butuhkan oksigen. Tapi anehnya tidak ada harganya. Anda tidak perlu membeli oksigen. Betul. Mungkin kecuali setelah pencemaran sekarang mulai ada tapi itu ulah manusia. Kalau Tuhan ciptakan bagus. Padahal itu yang paling kita butuhkan dalam konteks kehidupan ini. Ajaran agama itu kalau kita bicara, ajaran agama itu oksigen kehidupan rohani. Masya Allah. Karena itu kita lihat Allah menyatakan bahwa seorang yang menolak ajaran agama ini bagaikan naik ke langit, dadanya sesak. Oksigennya tipis. Oksigennya tipis. Susah mencari kalau udara. Kalau tuntunan agama Anda tidak amalkan, oksigen tipis. Anda tidak bisa bernafas dengan baik. Bernafas, nafas kerohanian. Bisa mati dong. Bisa mati jiwanya. Jiwanya, iya. Tetapi oksigen untuk kehidupan jasmani masih ada kan? Masya Allah. Tapi ada orang yang mati jiwanya. Hidup tapi tidak berjiwa. Hidup tetapi tidak hidup. Nah itu sebabnya dikatakan juga dalam Al-Quran bahwa kalau Allah dan Rasulnya mengajak kamu kepada yang menghidupkan kamu. Yang menghidupkan. Nah, mengajak kamu kepada ajaran agama yang menghidupkan rohani kamu. Yang menghidupkan oksigen. Jadi ada orang yang gemuk tapi kurus jiwanya. Itu arti khalaqna. Disiapkan semua oleh Allah. Baik. Saya kira itu ya. Dan akan kita lanjutkan lagi juga dengan kesimpulan. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan kepada Abi Quraish Shihab. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam tafsir Al-Misbah. Kalau orang jahat, orang durhaka melakukan hal-hal luar biasa, hati-hati. Boleh jadi setan yang melakukan itu. Terus menikmati indahnya dan damainya bulan suci Ramadan bersama Tafsir Al-Misbah. Tadi Abi sudah menjelaskan mengenai surah Khauf yang tadi kita bahas dari ayat ke-16 tadi Abi ya. Pertanyaan saya agak sedikit menarik ketika kita atau ketika Pak Quraish Shihab tadi menjelaskan tentang mata yang dibuka pelan-pelan setiap manusia lalu akhirnya bisa melihat. Nah, ada beberapa orang yang memiliki ketajaman indera keenam untuk melihat hal yang lain. Apakah hanya orang-orang yang hatinya bersih, yang betul-betul beriman, yang terbuka, atau sebenarnya jangan-jangan ada yang tidak juga nih? Kalau kita bicara dari segi agama, yeah, kita hanya berkata bahwa itu anugerah Tuhan, yeah, ya kan? Okay. Anugerah Tuhan. Kita tidak tahu rahasia Tuhan. Bisa jadi ada orang-orang yang menurut rahasia Tuhan ini wajar diberi indera keenam. Boleh jadi kesucian jiwanya dinilai Tuhan, maka dia diberi indera keenam. Saya tidak ingin berkata bahwa hanya orang Islam yang seperti itu. Iya, iya, iya. Ya, ya. Ada kenyataan. Indera keenam itu bisa jadi juga, bisa jadi juga lahir dari orang-orang yang tulus. Tulus berusaha untuk ini. Karena begini sebenarnya ya, kita itu, Tuhan itu maha baik. Dia tidak menyia-nyiakan amal baik seseorang. Dia bisa mengilhami orang-orang akibat usahanya yang bersungguh-sungguh dan tulus. Apapun usahanya. Apapun usahanya. Selama itu usaha yang baik. Iya. Apa namanya, bisa jadi begini, ada kegiatan yang dilakukannya yang biasa-biasa yang menjadikan dia melalui kegiatan itu memperoleh ilham. Apel jatuh dari pohon, biasa-biasa saja, semua orang lihat itu. Tapi ada orang terus berkata, oh ini karena gravitasi. Ada orang-orang yang tidur memimpikan sesuatu yang tadinya difikirkan dan menjadi solusi bagi problem yang dihadapinya. Itu bisa muslim, bisa non-muslim. Iya kan? Iya, iya. Jadi saya tidak mau berkata bahwa itu hanya khusus orang muslim. Saya lebih baik berkata itu bagi yang dinilai Tuhan, yang dianugerahi Allah, sesuatu yang ini. Bahkan kalau kita lebih jauh lagi, bisa jadi ada hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain, tapi itu terjadi dari seorang yang durhaka pada Tuhan. Saya beri contoh, ini ulama-ulama beri contoh. Ada seorang mengaku nabi pada masa dia mengaku, setelah Rasulullah. Saya nabi. Di masa Rasul dia sudah mengaku nabi, tapi belum populer. Dia setelah masa Sayyidina Abu Bakar dia mengaku nabi. Jadi orang berkata, nabi itu punya mukjizat, bukti kebenaran. Ini ada orang buta, buta sebelah. Coba kamu doakan supaya dia melek dua-duanya. Dia berdoa, buta dua-duanya orang itu. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Dari durhaka. Iya. Tetapi ini penghinaan untuknya. Oh. Jadi terjadi sesuatu yang luar biasa. Itu tidak dinamai mukjizat, itu dinamai ihana. Jadi bisa jadi terjadi hal-hal yang luar biasa dari seorang yang durhaka sebagai penghinaan kepadanya sekaligus peringatan buat yang lain. Bisa saja itu terjadi. Nah, kita menyikapinya bagaimana, Abi? Tentang orang yang bisa meramal, mengatakan kita begini, begitu. Kita kaitkan dengan Tuhan. Tidak mustahil. Tetapi kehati-hatian harus tetap selalu ada. Kalau orang jahat, orang durhaka melakukan hal-hal luar biasa, hati-hati. Boleh jadi setan yang melakukan itu. Dibantu oleh setan. Kita masuk pada kesimpulan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini tadi? Surah Qaf dari 16. Tadi Tuhan lebih dekat pada manusia dari urat lehernya atau pembuluh darahnya. Urat leher atau pembuluh darah, baik yang di jantung maupun yang tersebar di seluruh tubuh manusia, adalah organ-organ yang sangat dekat kepada setiap orang. Tapi karena ketersembunyiannya, maka manusia tidak merasakan kehadirannya dalam dirinya. Padahal dia sangat tergantung dengannya, kita sangat tergantung dengan dia. Nah, demikian juga dengan kedekatan dan kehadiran Allah melalui pengetahuannya, itu sebenarnya lebih dekat dari itu. Tapi karena itulah yang terdekat buat manusia, maka itulah yang disebut. Yang kedua, kedekatan Allah kepada manusia yang dilukiskan di atas pada hakikatnya melebihi ilustrasi tentang urat nadi tersebut. Oke. Selanjutnya, setiap orang didampingi oleh dua malaikat yang selalu hadir mengawasinya dan mencatat ucapan dan amal baik atau buruknya. Bahkan niat-niat baiknya, niat buruk tidak dicatat. Karena itu setiap orang hendaknya berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Yang dalam benak Anda adalah tawanan Anda. Setelah Anda ucapkan, maka Anda menjadi tawanannya. Setiap orang atau khusus para pendurhaka ketika menghadapi kesulitan, dia menghadapi kesulitan yang melebihi dari itu saat kematiannya. Memang kesulitan itu bisa jadi tidak tampak bagi selain yang akan wafat. Karena ketika itu alam mereka telah berbeda dengan alam manusia. Saya kira itu kesimpulan kita ya yang bisa kita ambil. Baik. Terima kasih Pak Quraish untuk tausiahnya di kesempatan kali ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan juga kita bisa kembali bertemu dalam tafsir Al-Misbah berikutnya. Saya Hilbert Amdunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.